الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل في هذا الشهر أنزل الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني في الله فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم فهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الآية معاشر المسلمين sidang Jumat yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan lahir batin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita yang sudah kita laksanakan lebih daripada 20 hari dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran yang terpenting terutama pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan kita ilmu-ilmu agama, nabi yang mengajarkan kita ilmu-ilmu umum yang berfungsi untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan nabi adalah sebaik-baik contoh dalam berikan suri teladan kepada umatnya, kepada kita semuanya. Dan tak lupa kita doakan juga kepada seluruh keluarga beliau, keturunan-keturunan beliau, para sahabat ridwanullahi alaihim, kepada para ulama-ulama yang datang setelah beliau ila yaumina hada. Semoga ulama-ulama kita, keturunan-keturunan beliau diberikan kemudahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bisa membimbing kita sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa mau mengambil contoh terbaik baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dan yang ketiga, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, kepada para jamaah semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, agar senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang punya pengertian al-amir bil ma'ruf, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, wan nahina 'anil munkar, dan mencegah dari segala kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini, khatib ingin mengetahkan sebuah khutbah Jumat yang berjudul hikmah di balik diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap dan bagaimana kita menyikapi Al-Qur'an itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir, ulama-ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an, mahu Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an? Kalamullah, firman Allah al-mujiz, firman Allah yang mengandung mukjizat. Berarti di sini bukan firman orang lain, bukan firman dari makhluk lain. Ini adalah firman Al-Khaliq, yaitu firmannya Allah yang menciptakan kita, yang tahu akan kebutuhan hambanya, yang tahu akan kebutuhan umat manusia dan seluruh isinya. Maka oleh karena itu, bagaimana penafsiran daripada lafaz Al-Qur'an sendiri? al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Makanya kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, maka orang itu buhtanun adim, orang itu bohong besar. Karena nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin, tidak akan ada nabi yang datang setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selanjutnya definisi Al-Qur'an itu sendiri? Biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Al-maktubu fil masahif, yang tercatat dalam lembaran-lembaran. Al-mangkulu bitawaturi, dan datangnya serta mutawatir, artinya Al-Qur'an diambil dari para sahabat, dari nabi kemudian para sahabat, sahabat disampaikan kepada sahabat dan kepada tabi'in tabi'in ila yaumina hada. Kemurnian Al-Qur'an tidak akan pernah terubah sedikit pun walaupun satu harokat, karena ini memang datangnya dari Allah dan dengan cara mutawatir. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan suratil Fatihah. Wal muhtatamu bi suratil An-Nas, yang ditutup dengan An-Nas. Al-muta'abbadu bi tilawati, dan beribadah bagi orang yang membacanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap? Ternyata banyak hikmah di dalamnya. Salah satunya ingin khatib kemukakan pada kesempatan siang hari ini, yaitu apa? At-tadarrud fi tashri'il ahkam asy-syar'iyyah, yaitu bertahapnya penerapan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang terabadikan dalam Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr kepada para sahabat yang saat itu sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang suka mabok. Sahabat Rasulullah menjadi drunken master semuanya. Sehingga Al-Qur'an tatkala mengharamkan khamr, tidak serta merta diharamkannya khamr begitu saja. Makanya pada tahap pertama disebut at-tanfir ghairu mubasyir, yaitu mengingatkan tanpa disengaja, artinya tanpa langsung. Diabadikan dalam surah Al-Qur'an mengatakan waminal a'nabi wan nakhili tattakhidhuna minhu sukaran wa rizqan hasana, dan dari buah kurma dan buah anggur akan di dalamnya mengandung daripada sesuatu yang memabukkan dan mengandung rizki yang baik. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang bagaimana posisi khamr pada saat proses khamr itu mau diharamkan, atau bahasa sekarang disebut dengan hal-hal yang memabukkan. Lebih kerennya adalah narkoba pada saat itu. Ini sangat keren. Bagaimana Al-Quran berikan sebuah warning kepada para sahabat tidak serta-merta khamr langsung dihapuskan keharamannya. Pada saat sahabat sudah mendengar, oh ternyata di dalam khamr memang ada yang memabukkan, dan di dalamnya juga ada rizki yang bisa diambil di manfaatnya. Sahabat sudah mulai sadar, sahabat sudah mulai paham, karena sahabat Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Mereka mendengar satu ayat Quran, mereka berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan pada saat sahabat sudah mulai sadar, mulai paham, maka ayat selanjutnya turun. Yas'alunaka al-khamri wal maisir. Para sahabat pun mulai bertanya kepada Rasulullah. Yas'alunaka al-khamri wal maisir. Mereka para sahabat bertanya kepada Engkau Muhammad al-khamri wal maisir. Dari khamr dan perjudian. Kul fihima itsmun kabir. Katakan di dalam ada dosa yang besar. Wa itsmuhuma akbaru min nafihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini namanya at-tahdir ghairu mubasyir. Kemudian selanjutnya adalah al-muqaranah baina syai'ain, perbandingkan dua, antara manfaat dan madarat. Oleh karena itu pada saat sahabat mendengar ayat ini, sahabat mulai sadar lagi, oh ternyata di dalam khamr itu mengandung dosa yang lebih besar daripada manfaatnya itu sendiri. Mulai sahabat mulai bertahap untuk meninggalkan khamr, walaupun mereka masih mengkonsumsi khamr dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan para sahabat saat itu sudah mulai ada kesadaran, bertambah kesadarannya, maka ayat yang ketiga pun turun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian masih mabuk, jangan laksanakan sholat. Karena sholat tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan mabuk. Berarti sebelum salat boleh mabuk? Boleh. Berarti setelah salat boleh mabuk? Boleh. Inilah Al-Qur'an tadarrus fi tasybih. Bertahap dalam memberikan syariat kepada umatnya. Dan pada saat sahabat sudah mulai paham bahwasanya tidak boleh mengkonsumsi khamr. Kalau khamr dikonsumsi sebelum salat kemudian mabuknya efeknya pada saat salat, maka sahabat mulai sadar. Mereka tidak serta-merta kemudian meninggalkan khamr itu begitu saja. Namun saat tatkala mereka tahu bahwasanya sekarang masuk waktu salat, maka mereka pun sudah mulai tidak mengkonsumsi khamr itu sendiri. Dan para sahabat-sahabat sudah terbiasa dengan hal itu, maka ayat yang keempat pun turun. Apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rizun min amri syaitan fajtanibu. Tatkala ayat ini turun, sahabat enggak usah dijelasin, langsung sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan khamr secara total dan sudah tidak boleh lagi satu orang pun boleh mengkonsumsi daripada khamr itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh sahabat terbaik dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Ayat ini tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Namun cara dakwah bisa kita terapkan untuk masyarakat yang memang mereka sering sudah banyak bermuamalah dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat yang tidak kejam, syariat yang sangat samhah, sangat toleran. Maka jangan sekali-kali mengajarkan kepada umat Islam masalah toleransi kepada umat Islam. Umat Islam sangat paham apa itu makna toleransi dalam ibadah maupun dalam muamalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di negeri ini sekarang ini tidak lepas dari kesalahan kita umat Islam. Kita biarkan kezaliman, kita biarkan Al-Qur'an begitu saja. Kita baca setiap tahunnya, kita tadarus Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, kita khatamkan bareng-bareng Qur'an itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak pernah kita lihat apa yang menjadi pesan daripada Al-Qur'an itu sendiri, sehingga Allah akan murka kepada kita tatkala umat Islam cuek, umat Islam tidak mau peduli kepada Al-Qur'an. Dan orang-orang yang semacam itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kafir, sebagai orang-orang yang zalim. Amalan amalan lam yakum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Amalan yakum bima anzalallah faulaikumuz zalimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul indahnya syariat Islam. Apa yang terjadi di negeri ini, permasalahan bangsa ini tidak akan pernah selesai kalau tidak pernah melihat hukum-hukum pidana Islam sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan negara yang ada di tengah-tengah kita ini. Dan apapun yang kita lakukan, kalau jauh daripada pesan Al-Quran, tidak mengikuti apa yang dimanakan Allah dan Rasulnya, maka saat itu pula kita akan dijauhkan Allah. Bahkan dari rahmat Allah pun kita tidak akan pernah turun. Itulah pesan Al-Quran kepada kita semuanya. Bagaimana dengan kondisi hukum yang ada di negeri kita ini? Hukum pidana yang terjadi. Seberapa banyak dan seberapa bagusnya hukum itu dibuat? Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka lambat laun hukum itu akan senantiasa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan datang. Kita dengar bersama bagaimana pemerintah kolaps. Tak kalah mereka melihat jumlah narapidana di lembaga-lembaga masyarakatan, di mana dibangun lembaga masyarakatan, di situ berjumlah-jumlah orang harus masuk penjara. Karena apa? Karena kita masih menggunakan hukum Belanda. Padahal amanah undang-undang dasar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi penjajahan tidak hanya berupa orangnya saja, termasuk seluruh peninggalannya yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda di negeri ini harusnya dihapuskan dan tidak boleh digunakan di negeri kita ini. Harusnya umat Islam bisa menjalankan syariatnya dengan baik. Kenapa urusan pidana kita seakan-akan buta, kita seakan-akan tutup telinga, kita tidak mau peduli terhadap hukum masalah hukum pidana. Tapi bagaimana dengan ekonomi Islam? Ternyata ekonomi Islam tidak pernah tergoyahkan dengan krisis global ekonomi yang ada pada saat itu. Itulah ekonomi Islam. Ekonomi yang berikan rahmatan lil alamin. Ekonomi yang senantiasa memikirkan umat Islam dan tidak berpihak kepada pemodal maupun yang kuat dananya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada kita, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian percaya dengan isi Al-Qur'an tapi kalian tidak pernah mau melihat, tidak mau percaya dengan pesan-pesan yang dalam Al-Qur'an? Jadi makna daripada turunnya Al-Qur'an harus kita maknai. Ayo kita kembali, ayo kita kaji, kita duduk bareng dengan pemerintah, ayo kita cinta NKRI, kita cinta negara ini, kita cinta warga negara Indonesia. Kita sudah muak setiap hari kita dengarkan bagaimana terjadi kriminalisasi di mana-mana dan kriminal di mana-mana. Kita tiap hari mendengarkan berita pembunuhan, perzinaan, mabuk-mabukan, dan berbagai kriminal yang lainnya, sehingga kita muak dengar berita semacam itu. Tidakkah kita iri dengan negara Brunei Darussalam yang sesuai dengan namanya Darussalam, rumah yang penuh dengan kedamaian, negara yang penuh dengan kedamaian? Kenapa mereka bisa menjalankan syariat Islam? Kenapa kita tidak? Apakah umat Islam, ulama-ulama yang memberikan syariat Islam dituduh orang-orang yang intoleransi, anti kebinekaan, anti Pancasila? Ingat bahwasanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Esa adalah Kul Huwallahu Ahad, Allah yang satu. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Nilai-nilai uluhiyah harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau umat Islam ingin selamat, umat Islam ingin sejahtera, dan umat-umat lain pasti akan dilindungi oleh umat Islam, tatkala umat Islam mayoritas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang menjadi minoritas negara-negara yang mayoritas non-muslim? Mereka terintimidasi. Mereka mendekat perlakuan yang tidak adil. Tapi pernahkah kita tahu di Indonesia ada demo anti agama? Tidak akan pernah ada. Jangan sekali-kali ajarkan toleransi kepada umat Islam. Umat Islam sudah cukup dengan Al-Quran, cukup dengan hadis untuk menjalankan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pesan daripada hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap. Oleh karena itu, ayo khotib mengajak kepada jamaah semuanya, back to Quran, to hadis. Kembali arjuk al-audah al-Quran wal hadis. Jangan sekali-kali kita lupakan apa yang dipesan Al-Quran itu sendiri. Dan tak kala ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, tokoh-tokoh umat Islam yang membela agamanya, yang membela negaranya, yang membela Al-Quran, dituduh dengan kelompok-kelompok anti toleransi, anti kebinekaan. Ma'azallah, ma'azallah, hada buhtanun azim wa ifkun kabir. Ini adalah bohong yang besar, dosa yang besar, yang seharusnya kita bersama-sama tubu ilallahi taubatan asuha. Kita harus taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh diam tatkala Al-Qur'an dinistakan, tatkala Islam dihina, tatkala ulama-ulama dikriminalisasi. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man azali waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapapun yang memusuhi wali Allah, siapapun yang memusuhi ulama-ulama Allah, berarti dia sudah mengobarkan perang kepada umat Islam. Tapi ingat, umat Islam Indonesia tidak suka kerusuhan. Umat Islam cinta damai. Umat Islam sayang kepada negara ini. Tapi ingat, wa idza duyyahatullah lam yakul ahadin li ghadabi. Ini konsepnya. Jangan sekali-kali umat Islam diusik-usik, sudah tenang. Maka Nabi peringatan kepada kita, ya ayuhan nas, la tatamannu liqa'al adu. Hei umat Muhammad, hei umat Muhammad yang ada sekarang ini, la tatamannu liqa'al adu. Jangan sekali-kali Anda merindukan mencari musuh. Fas'alullah al-afiyah. Minta Allah, minta kepada Allah kesehatan lahir batin. Fa'idha lakitumu fasmiru. Kalau kalian musuh enggak dicari, tapi ada di depan mata kita, fasbiru, sabar. Lihat, Rasulullah ajarkan kepada kita, kita harus sabar. Bukan berarti sabar kita diam. Sabar sambil mengatur strategi apa yang ingin dilancarkan musuh-musuh kita. Maka Nabi menutup hadis ini, fa innal jannata tahta liyal syuf. sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Artinya apa? Musuh enggak dicari, tapi musuh bikin kerusuhan ada di depan kita, mulai bikin kerusuhan, maka kita wajib angkat senjata untuk membela agama kita. Inilah konsep Islam. Konsep tasamuh, konsep tadarus, bertahap dalam pensyariatan. Dan ini yang perlu kita camkan bersama. Saya kira ini yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga khotbah yang singkat ini bisa menyadarkan kita dari tidur kita, dari keterayaan kita, dari keasikan kita dengan kerjaan kita, dari hal-hal yang memang melupakan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sadar bahwasanya zaman sudah akhir dan fitnah pasti akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan itu sesuatu yang possible, sesuatu yang mungkin, dan pasti akan terjadi karena sudah dinas oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira ini saja yang bisa khatib sampaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna man tilawatahu innahu samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallim al muslimin وعافنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين في بلادنا اندونيسيا هذه يا الله وفي البلدان المسلمين انك على كل شيء قدير اللهم انا نعوذ بك من حراره النار يا الله يا كريم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم انك عذاب جهنم كان غراما يا الله يا كريم اللهم بارك في حياتنا اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في رؤسائنا يا الله يا كريم اللهم واحد صفوف المؤمنين اللهم واحد قوة المؤمنين اللهم قوض زعماء المسلمين وعلماءهم وأمراءهم يا الله يا كريم اللهم دمر أعداك أعداء الدين يا الله اللهم شتت شملهم اللهم مزق قوتهم يا الله يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ولذكر الله أكبر أقم الصلاة